Chilter lempa kirikana. Hilang jalan dan hilang harapan. Kemana orang bila yang penghantar janji yang tidak selalu benar. Jauh, begitu jauh pangkuan ibu. Rindu bisa menyakiti tubuh. Banyak kelepasan untuk lupa. Anak rusa, tempat lari jiwa susah. Anak dewasa datang dari barat. Cari bekasnya, cari akarnya. Pemandangan dari negeri asalnya. Itu meleleh di air matanya. Inilah dia antara dua dunia. Diri ia mana yang punya? Ada banyak akal untuk lupa. Anak rusa, tempat lari jiwa susah. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Tetap ku dengar suara laut utara. Hujan bara diriku gumetar. Burung camar membayangkan kenanganku. Waktu kemarin di rumah ibuku. Tetap ku dengar suara laut samudra. Ku rindu pasirnya dan baunya. Tetap pikiranku tinggal kesasar. Apakah dasarku Timur atau barat? Timbangan berat. Burung camar membayang kenanganku. Waktu kemarin di rumah ibuku. Tetap ku dengar suara laut samudra. Ku rindu pasirnya dan baunya. Tetap pikiranku tinggal kesasar. Apakah dasarku timur atau barat? Timbangan berat. Timbangan berat. Timbangan berat.